Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimu salihat. Kita harus berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah berikan dan terus Allah berikan kepada kita. Khususnya pada hari ini kita diberikan taufik untuk kembali menambah iman kita, hadirin. Menambah ilmu kita dan semoga ilmu itu menjadi ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semakin spesial ketika kita menyelenggarakan kajian ini di salah satu dari bulan haram, di bulan Allah yang bernama Al-Muharram, dan yang luar biasanya lagi di Yaumin Salih, sebagaimana dalam hadis, di hari yang penuh kesolehan, Yaumun Azim, hari yang mulia, apalagi kalau bukan 10 Al-Muharram. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga hari ini benar-benar hari kesolehan buat kita semua, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi'. Dan sekali lagi, hari ini adalah atau selalu tercatat dalam sejarah, ini adalah hari Allah menangkan simbol keimanan yang bernama Nabi Musa alaihissalam, dan Allah tenggelamkan simbol kekufuran dan kesombongan yang bernama Fir'aun. Hari ini kita kembali melihat sejarah bahwa cepat atau lambat iman yang akan menang. Cepat atau lambat ketawaduan yang akan berkibar, dan cepat atau lambat kekufuran itu akan tenggelam, dan cepat atau lambat kesombongan itu akan luluh lantak dan hanya tinggal menjadi kenangan-kenangan buruk bagi setiap pelakunya dan ibrah bagi orang yang mengetahuinya. Dan ini pesan besar di tanggal 10 Al-Muharram. Dan Nabi Musa mensyukuri, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa. Oleh karena itu Nabi berpuasa dan beliau perintahkan para sahabat untuk berpuasa. Oleh karena itu, hadirin ibu-ibu sekalian, jadikanlah hari ini sebagai momentum untuk terus menambah keimanan kita. Momentum untuk menjadi pribadi yang tawadu, yang rendah hati, yang tunduk sama Allah, yang senantiasa menghormati orang. Sebagaimana ini momentum untuk meninggalkan segala cabang kekufuran semaksimal mungkin dan membersihkan bibit-bibit kesombongan. Semoga Allah menjaga kita dari sifat sombong. Yang Nabi SAW mengatakan, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar partikel terkecil. Dan kesombongan adalah batarul haqq wa gomtun nas, sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menerima kebenaran, hadirin. Dan orang-orang yang senantiasa menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin. Rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Selanjutnya kita akan kembali bersama Al-Wabil Sayyib. Dan hari ini kita akan membahas sebuah nilai penting yang disampaikan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Wabil Sayyib. Pesan yang sangat dalam, dan ini salah satu kaidah kehidupan. Ketika beliau menukilkan ucapan Ahmad bin Husain, ketika disampaikan, la'alla 'atbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahhatil ajsamu bil 'ilali la'alla 'atbaka mahmudun awaqibuhu wa rubbama sahhatil ajsamu bil 'ilali la'alla 'atbaka, semoga kesulitanmu itu endingnya ending yang baik. Rubbama sahhatil ajsamu bil ilali. Dan betapa banyak jasmani yang sehat dan membaik itu justru jadi baik karena penyakit. Karena penyakit, hadirin. La'alla 'atbaka mahmudun awaqibuhu. Semoga kesulitanmu endingnya terpuji. Akhirnya menjadi baik. Dan betapa banyak rubbama, betapa banyak kasus, banyak jasmani itu sehat karena penyakit. Luar biasa, hadirin, ini mind blowing. Sehat karena penyakit. Ya, mungkin kesulitan itu melahirkan pujian. Dan itu banyak kasus, hadirin. Banyak kasus. Rubbama sahhatil ajsamu bil ilali. Hadirin Allah muliakan, ada banyak orang itu merubah gaya hidupnya, merubah pola hidupnya, merubah pola makan, merubah pola tidur, merubah pola olahraga. Itu karena dia kena penyakit. Dia kena penyakit. Akhirnya dia sadar, dia rubah polanya, pola makan, pola tidur, istirahat. Dia akhirnya olahraga, sebelumnya gak pernah olahraga, makan gak jelas. Lalu kerjaannya begadang, gak karuan. Begitu kena, Pak mohon maaf, ini arahnya stroke, apa gejala stroke ringan. Langsung tersadar pada saat itu. Kalau begini sih arahnya jantung, Pak. Langsung teringat dia. Akhirnya dia bertekad, dia perbaiki semua pola hidupnya. Sehingga dia jauh lebih sehat daripada sebelum dia sakit. Dia jauh lebih sehat sebelum dia sakit. ada banyak penyakit itu ternyata Allah takdirkan ke seseorang untuk menyehatkan orang tersebut. Dan agar orang itu gak kena penyakit yang lebih bahaya, lebih menakutkan, lebih parah daripada penyakit ini. Karena dokternya ultimatum, gak bisa Pak, Bapak harus berubah sekarang. Bu, ini udah warning dari Allah, kata dokternya. Ibu harus berubah pola makan. Akhirnya, ya rubah. Dan dia jauh lebih sehat. Jauh lebih baik. Atau ada orang karena dia sakit. Sakitnya ringan. Dia merasa sakit lebih tepatnya. Dia merasa sakit. Terus sakitnya cukup ringan lah. Tapi sakit ringan ini yang mengantarkan dia pada hal yang jauh lebih besar. Ada orang tadi merasa sakit, sakitnya ringan, akhirnya tes darah. Yang dia rasakan sih aman. Tapi ada kejanggalan di hasil sisi lain. Akhirnya ketika dites, makanya dikejar terus kan sama, ini kok aneh ya di sini. Dan kita nggak sadar nih gitu loh, dan belum terasa juga, dikejar ternyata benar penyakit yang mematikan, tapi baru stadium 2 atau baru stadium 1 gitu loh. Mbak, kita menemukan sesuatu dalam tubuh Mbak, ternyata ada masalah ini. Dan alhamdulillahnya Mbak, kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang. Dan insyaallah sangat terbuka untuk diobati. Kalau kita taunya tahun depan Mbak, pembicaraan sudah berbeda. Itu real. Akhirnya jauh lebih sehat. Jadi warubama sohatil ajisamu bil ilali, itu benar hadirin. Ada banyak kasus, gak semua tentu saja, tapi banyak kasus. Orang itu jadi sehat karena penyakit. Saya pernah tindakan gigi. Ini saya rasakan sendiri. Saya pernah tindakan gigi. Lalu proses tindakannya dan pengerjaannya gak maksimal. Akhirnya ada tertinggal dan akhirnya gusi saya bengkak gitu loh. Karena pengerjaannya tidak maksimal, akhirnya kita second opinion, saya pergi ke dokter gigi yang lain biar dicek. Kok justru habis tindakan jadi bengkak ya gitu, padahal awalnya gak ada isu sama sekali. Pas dicek sama dokter gigi itu ternyata benar ada yang gak bersih, dibersihin sama beliau itu, dan alhamdulillah enakan. Nah pas bersihin, ternyata dokter gigi yang kedua ini humble banget, ramah sekali, dan menyenangkan diajak bicara. Akhirnya kita ngobrol sampai Allah arahkan itu pembicaraan. Saya bilang ke dokter, ya dok, saya juga lagi ada keluhan sakit kepala. Karena beliau dokter gigi yang jauh ya dan pengalaman gitu, langsung beliau bilang, oh gitu ya, oh iya, berkenan gak kalau saya ronsen? Saya berpikir, emang perlu ya dok? Ya, saya agak curiga tapi begitu ngelihat rongga mulut, tapi untuk menegakkan diagnosa perlu ronsen. Maka bismillah, kenapa tidak? Ronsen aja. Kayak ronsen pada saat itu. Ternyata benar, gigi geraham saya itu tumbuhnya tidur. Yang paling belakang tumbuhnya tidur. Dan karena tumbuhnya tidur, ketika terjadi proses pengunyahan, maka dia akan dorong ke belakang. Dan belakangnya adalah syaraf-syaraf yang ada di kepala. Dan itu yang menyebabkan sakit kepala. Kira-kira begitulah beliau menjelaskan dengan bahasa orang awam agar saya mengerti. Ini penyebabnya, kata beliau. Insya Allah. Dan sesuai dengan dugaan saya. Makanya tadi saya minta izin ronsen. Terus saya tanya, jadi solusinya apa nih dok? Operasi. Kita angkat gigi geraham. Terus gak berfungsi juga. Jadi gigi geraham itu tuh, kalau sekasat mata kita membuka mulut lalu dilihat, seakan-akan belum tumbuh. Gak ada gigi geraham belakang saya. Gusi aja terlihat. Kayak gak tumbuh. Ternyata sudah tumbuh sempurna tuh gigi, tapi tumbuhnya tidur. Bukan, jadi tumbuh bukan vertikal tapi horizontal. Dan itu kanan kiri. Jadi belum minta operasi tindakan, diangkatlah kanan dan kiri. Long story short, singkat cerita, Allah takdirkan itu operasi, Allah mudahkan, dan setelah recovery, alhamdulillah sakit kepala itu Allah hilangkan, gak ada lagi. Dan saya dengan taufik Allah lebih sehat. Jadi tubuh ini menjadi sehat karena penyakit atau sakit yang ada pada gigi awalnya. Kurang bersih proses tindakan pengerjaannya, ternyata itulah jalan agar penyakit di kepala atau membuat sakit kepala kita terdiagnosa dan akhirnya melakukan tindakan yang jauh lebih besar, dan alhamdulillah Allah sembuhkan. Jadi Allah itu ahkamul hakimin, hadirin. Ternyata kesalahan orang lain terhadap kita, dan itu sebenarnya menzalimi kita kan, jadi sakit, bengkak. Jadi perbuatan orang lain yang menyakiti kita, menzalimi kita, itu ternyata pintu masuk, entry point untuk mendapatkan masalah yang jauh lebih besar, lalu diselesaikan masalah yang jauh lebih besar tersebut. Akhirnya ini selesai, itu selesai. Alhamdulillah. Itu luar biasa, hadirin. Itu kalau kita renungkan dengan tauhid, dengan iman, hal-hal keseharian seperti ini itu begitu bermakna dan begitu mahal nilainya. Sehingga ini poinnya. Itu tadi. Bahwa sebagaimana fisik kita, kesehatan kita, menjadi jauh lebih baik karena sebuah penyakit atau karena rasa sakit, dan itu banyak terjadi. Rubbama wa rubbama sahatil ajisamu bil ilali, dan betapa banyak kasus demikian. Begitu juga dengan jiwa kita, hadirin. Begitu juga dengan hati kita. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bukan hanya secara zahir, tapi secara batin. Betapa banyak di antara kita memiliki hati dan jiwa yang jauh lebih sehat, jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena ia tergelincir dalam sebuah masalah, tergelincir dari sebuah kesalahan, dalam sebuah kesalahan, tergelincir dalam sebuah hal yang tidak nyaman, jatuh ke dalam sebuah kesulitan, terpelosok ke dalam sebuah masalah, tapi ternyata itu entry point untuk mendapatkan jiwa yang jauh lebih baik. Karena Allah Al-Latif, Allah yang maha lembut dan halus. Cara Allah Subhanahu wa taala membuat kita jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, jauh lebih matang, jauh lebih berilmu, jauh lebih bertakwa, jauh lebih beriman. Itu bukan dengan satu cara. Bukan sebatas dengan cara yang mainstream. Disekolahin, langsung duduk di kajian. Tapi bisa jadi karena sebuah masalah, sebuah problem, sebuah kesalahan, kita tergelincir. Tapi di lembah itulah kita kembali tersadarkan, dan akhirnya kita beristighfar, kita bertaubat, lalu kita minta pertolongan kepada Allah, lalu kita bangkit, kita move on, lalu kita kembali keluar dari lembah itu dan bisa berjalan dengan jauh lebih baik. Bukan hanya bisa berjalan untuk bertahan, tapi jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Masih ingat kisah Ka'ab bin Malik, bukankah? Setelah perang Hunain, beliau perang Tabuk. Beliau begitu luar biasa. Kisah beliau termaktub di dalam Al-Quran. Lalu kisah beliau menginspirasi jutaan, bahkan miliaran umat Islam. Dan otomatis beliau akan dapat pahala demi pahala, pahala demi pahala, pahala demi pahala, yang mungkin beliau tidak dapatkan sebelum beliau khilaf di perang Tabuk tersebut. Sebagaimana kisahnya sudah kita bahas dalam Riyadhus Shalihin. Jadi kasus sangat banyak, hadirin. Contoh sangat banyak bagaimana kesulitan itu endingnya itu terpuji. La'alla 'atbaka mahmudun 'awaqibuhu. Semoga masalah Anda itu dan kesulitan Anda itu endingnya terpuji. Warubbama sahatil ajsamu bil ilali. Betapa banyak tubuh yang sehat itu karena justru karena penyakit awalnya. Ini pelajaran besar bagi kita, bagi ibu sekalian, ketika kita menghadapi berbagai macam masalah. Bisa jadi masalah itu yang membuat kita jauh lebih bertakwa. Apakah semua masalah akan membuat kita lebih bertakwa? Jawabannya tidak. Loh, tidak, tidak. Terus gimana biar kita lebih matang, lebih bertakwa, lebih beriman? Kita harus meresponnya dengan benar, hadirin. Kita harus merespon dengan benar. Kalau kita salah merespon, gak sembuh-sembuh. Bahkan tambah parah. Salah merespon itu fatal. Seperti tadi pengalaman saya. Ketika saya tidak merespon dengan benar, saya otak-atik aja gusi saya atau gigi saya sendiri, maka bisa jadi tambah parah. Ketika Allah kasih taufik misalnya, Allah mudahkan saya second opinion, saya kembali ke pakarnya. ke spesialisasinya, ke dokter, agar kembali dia didiagnosa. Bukankah itu respon yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang ketika ada masalah dengan tubuhnya? Salah satunya adalah dia pergi ke, atau dia diskusi, dia minta arahan ke spesialisasinya dan ahli ahlinya, expertnya. Tapi kalau kita salah pihak, kita gak ke spesialisasinya, kita gak ke ahlinya, atau kita respon dengan perasaan kita, dengan meremehkan, maka bisa jadi fatal, hadirin. Jadi cara merespon itu penting. Agar apa? Agar tubuh itu sehat dengan karena disebabkan penyakit. Itu tadi, Mbak, ini udah ultimatum. Mbak harus rubah pola Mbak. Kamu harus rubah pola makan kamu. Kamu harus rubah pola istirahat. Kamu harus rubah pola aktivitas dan olahraga. Maka dijalankan pola semua pola itu dirubah. Maka dengan taufik Allah, tubuhnya dan jasadnya menjadi jauh lebih sehat. Kenapa jauh lebih sehat? Karena direspon dengan tepat. Maka butuh respon tepat. Butuh respon dengan tepat. Kalau responnya salah, tambah terpelosok. Harus direspon dengan tepat. Maka di situ pentingnya ilmu, hadirin. Ilmu. Pentingnya ilmu. Karena untuk merubah peta, merubah kondisi, kita harus merespon dengan tepat, dan merespon dengan tepat itu butuh dengan ilmu. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhitu bihi khubra. Al-Kahfi 68, bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda dapat sabar atas sesuatu? Dan sabar adalah salah satu bentuk respon yang tepat apa keliru, hadirin. Sabar. Itu sebuah respon kan dalam sebuah kejadian. Nah, sabar itu respon yang tepat apa keliru? Tepat, itu perintah Allah, hukumnya wajib. Isbiru wa sabiru wa rabitu di akhir surat Ali Imran. Maka sabar itu adalah respon yang tepat. Maka kembali kepada Al-Kahfi 68 ini, wa kaifa tasbiru, dan bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa sabar? Dan sabar adalah salah satu respon yang tepat. Ala ma lam tuhit bihi khubra. Sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah tersebut. Anda enggak punya ilmunya. Jadi bagaimana Anda bisa merespon dengan tepat sedangkan Anda enggak tahu ilmunya? Enggak mungkin lah. Bagaimana Anda bisa sabar? Bagaimana Anda bisa merespon dengan tepat kalau Anda nggak tahu ilmunya? Oleh karena itu, dua poin, hadirin, jangan terpuruk ketika kita tergelincir, jangan putus asa ketika kita ada masalah dan problematika, ketika kita jatuh dalam kesalahan, jangan pernah putus asa. Ada banyak orang sehat itu sebabnya adalah penyakit, dan ada banyak kesulitan itu endingnya adalah terpuji. Tapi yang kedua itu tidak gratis, dan itu tidak berlaku untuk setiap pihak, hanya pihak yang merespon dengan benar. Untuk merespon dengan benar kita butuh ilmu. Itu poin. Sebagaimana contoh tadi, coba kalau saya ngoprek-ngoprek mulut saya sendiri, berantakan semuanya. Atau saya minta tolong Rifki aja, karena beliau yang menemani kajian kita setiap pekan. Ki, gigi sakit nih Ki, tolonglah. Tolong apa Ustaz? Ya dioprek-oprek lah, terserah. Kamu kan jago tuh, setiap pekan alhamdulillah dilancarkan oleh Allah. Ya, kira-kira hampir sama lah kira. Ya berantakan mulut saya. Karena ini bukan expertnya. Itu respon yang keliru. Harus dengan orang yang tepat. Dan itu respon yang tepat. Ini bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Ibnu Qayyim juga Ustadz kaum muslimin umumnya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana kewajiban saya yang sekarang hidup sendiri karena kesalahan dan kegagalan di masa lalu? Bagaimana kewajiban saya yang sekarang hidup sendiri karena kesalahan dan kegagalan di masa lalu? Semoga Ustadz dapat memberi nasihat. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Jawabannya kaidah ini, hadirin. Terima kasih atas doanya dan pertanyaannya. Semoga begitu juga dengan penanya. Jawabannya sekali lagi kaidah ini. La'alla 'atbaka mahmudun 'awaqibuhu. Semoga kesulitan kita hari ini karena kesalahan kita di masa lalu itu akan memberikan ending yang terpuji. Dan betapa banyak tubuh yang sehat itu karena penyakit. Ya, tadi kita, yang harus kita lakukan adalah jangan putus asa. Lalu yang kedua, kita harus tahu bagaimana merespon dengan benar. Maka mulailah dengan ilmu, introspeksi diri, bertobat kepada Allah, perbanyak minta pertolongan kepada Allah, lalu fokus pada PR kita dan kewajiban-kewajiban kita. Dan jadilah seorang wanita yang bertakwa. Kalau kita jadi wanita bertakwa, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan solusi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarga dan guru-gurunya. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyak, begitu juga yang bertanya. Ustadz, apabila hubungan dengan keluarga suami kurang akrab, apakah salah jika istri berbuat baik kepada keluarga suami seperti mengirim makanan dengan berharap supaya mereka mau akrab dengan istri? Mohon pencerahannya. Ya, hadirin yang Allah muliakan, Yang pertama, bukan hanya boleh, tapi disyariatkan. Disyariatkan berbuat baik sama pihak yang tidak baik, atau pihak yang kurang baik, atau pihak yang hambar, dan seterusnya. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang tidak baik dengan kebaikan. Balaslah yang baik dengan yang jauh lebih baik lagi. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah yang buruk dengan yang baik. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah lanjutkan, dan ini poin dari pertanyaan tadi. Allah berfirman, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dan bisa jadi orang yang terlibat permusuhan dengan Anda saat ini, atau yang renggang, yang gak akrab, ini permusuhan loh. Kalau permusuhan aja seperti ini, apalagi stadium yang lebih rendah. Bisa jadi yang bermusuhan dengan Anda hari ini, ka'annahu waliyun hamim, nanti akan jadi sahabat setia. Kenapa? Karena sifat sikap buruk dia kita respon dengan sikap baik. Sikap buruk dia kita respon dengan sikap baik. Sikap buruk dia kita respon dengan sikap baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Bisa jadi orang yang hari ini gak baik dengan Anda, besok jadi sahabat karib. Jadi salah satunya adalah mengirim makanan tadi ya. Itu hal yang positif. Tapi yang perlu diingat, yang pertama kali niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Berpahalanya besar. Lalu menjalankan surat Fussilat 34 ini. Sehingga kalaupun belum direspon positif, kita enggak akan kecewa. Kita enggak akan terpukul. Kenapa? Karena yang pertama kali niat kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti kita dapatkan kalau kita ikhlas. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz diberi kesehatan, dan semoga umat muslim selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Wa iyak. Bagi yang bertanya, izin bertanya Ustadz, saya wanita dari Sulsel, ingin bertanya. Seperti saya ketahui memfoto tidak boleh, karena seperti menggambar dan video kumpulan dari beberapa gambar apakah berdakwah lewat video boleh, dan apakah ini tidak termasuk bid'ah? Dan saya biasa mendengar lewat SoundCloud karena takut terfitnah, dan apabila ini bid'ah, apakah saya tidak bisa mendengarkan karena ini termasuk ridho dan saling membantu dalam hal ini? Semoga Ustaz bisa menjawab permasalahan saya. Ya, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum, barakallahu. Hadirin Allah muliakan, memang terjadi pembicaraan para ulama khususnya ulama kontemporer tentang masalah foto, dan Allah taala bisawab, dengan segala keterbatasan saya lebih mengarah kepada keterangan banyak para ulama, dan mungkin ini mayoritas para ulama yang membolehkan dengan dalil karena foto itu dikiaskan dengan cermin. Foto itu seperti cermin, memindahkan membuat makhluk bersih, itu hanya memindahkan media saja. Dan kalau foto boleh, maka video pun boleh. Bisa dimengerti gak? Kan seperti cermin, hanya memindahkan itu saja, gak dirubah-rubah sama sekali. Secara umum demikian. Makanya gak heran bahwa banyak sekali ulama-ulama besar hari ini itu menggunakan video sebagai sarana dakwah mereka. Kalau ini terlarang, maka mereka nggak akan gunakan itu. Maka kita tinggal lihat saja. Walaupun nggak semua, tuh saya. Maka saya katakan mayoritas ulama itu menggunakan ini sebagai sarana. Dan ini tidak termasuk bid'ah, karena ini cuma sarana. Kita nggak beribadah dengan itu. Ini hanya sarana. Sekali lagi, kita lihat praktek dari mayoritas para ulama, khususnya para ulama ulama senior, ulama sepuh, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Qayyim beserta keluarga beliau, begitu juga Ustadz dan keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga dengan yang bertanya, wa iyak. Assalamualaikum ilaikum wa iyak. Ustadz, saya punya kakak perempuan, beliau memiliki 7 orang anak. Anak pertamanya perempuan usia 21 tahun. Sang anak ini mengeluhkan sikap ayahnya yang terkesan otoriter, menggunakan dalil agama agar istri dan anak taat kepadanya. Tapi dalil-dalil tanggung jawab sebagai suami dan ayah tidak dihiraukan atau seringkali memiliki banyak alasan yang ujungnya pasti terjadi perdebatan. Mungkin istri bisa memahami suami yang memang kurang dari segi logika, tapi tidak mudah bagi anak untuk memahami kekurangan ayahnya. Bagaimana ibunya harus menyikapi si anak yang selalu merasa kurang diperhatikan, sementara ibunya juga harus jadi tulang punggung dan merasa tidak punya banyak waktu untuk hal-hal remeh kepada anaknya, hal-hal sederhana mungkin kesehariannya. Di sisi lain, si ibu juga tidak tahu bagaimana harus mengajak suami untuk bisa belajar parenting, karena suaminya kurang tertarik dan selalu merasa bahwa caranya mendidik sudah benar. Jazakallahu khairan wa iyyak. Alhamdulillah yang afani memubtalahu bi fadlani ala kathiri man khalaq taftila. Memang enggak mudah hadirin seperti ini. Dipimpin oleh sosok yang tidak bisa menjalankan kepemimpinan dengan baik di keluarga dan di rumah tangga itu sangat berat. Sangat berat. Oleh karena itu, coba kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Lalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba mulai dari diri sendiri. Dan anak perlu dapat waktu. Kalau dia enggak dapat dari ayahnya, maka upayakan dia dapat dari ibunya. Ibu harus banyak bicara. Harus kasih perspektif, harus kasih sudut pandang yang diridhoi oleh Allah, yang lebih berkelas. Bahwa ini adalah ujian kesabaran, ujian bertaqarrub dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah kekurangan ayah sebagai peluang beramal soleh. Dan anak enggak mudah menerima itu, kecuali Allah tolong lalu ibunya memang bergerilya dan berusaha terus-menerus untuk memberikan pencerahan, bicara, dan kasih perhatian buat anaknya tersebut. Dan untuk kita para suami, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang jadi tulang punggung keluarga, bukan istri kita. Kita harus memuliakan, dan kita tahu, kita sudah bahas dalam Riyadhus Shalihin bagaimana pentingnya berbuat baik dan memuliakan wanita, pentingnya berbuat baik kepada dan memuliakan istri, pentingnya berbuat baik dan mendidik anak perempuan. Hendaknya kita amalkan dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan tim yang semoga Allah rahmati, amin wa iyak. Begitu juga dengan penanya, bagaimana kita melihat sebuah rumah tangga, adakah jalan menuju surga atau tidak? Adalah jalan menuju surga atau tidak? Karena seringnya keributan yang terjadi di dalam rumah tangga. Apakah rumah tangga yang sudah terlalu sering ribut lebih baik disudahi? Bagaimana melihatnya? Kembali ke kisah Nabi Ismail yang istrinya bertemu dengan Nabi Ibrahim dan menyuruh mengganti palang pintunya, artinya diceraikan. Tapi di sisi lain ada kisah Asia yang bertahan dengan Fir'aun. Syukran jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang masalah rumah tangga dan arah menuju perceraian itu salah satu hal paling sulit atau pelik dalam ilmu fikih di antara bab-bab yang lain. Maka hendaknya kita banyak minta pertolongan kepada Allah, lalu banyak-banyak ibadah, banyak istighfar dan taubat sama Allah. Lalu yang berikutnya, coba bicarakan dengan ahli ilmu atau guru yang bisa kita akses dan punya kualitas ilmu yang matang dalam bab ini, dan bukan hanya ilmunya yang kuat tetapi bijaksana, pengalaman menghadapi kasus-kasus seperti ini, dan dewasa dalam melihat. Karena ini sangat personal dan sangat, apa kalau bahasa ibu-ibu sekarang, tailor-made ya. Sangat tailor-made. Jadi antara couple yang satu dengan couple yang lain tuh nggak bisa dipukul rata. Harus setiap kasus terus diukur sendiri gitu loh. Tailor-made. Dan itu yang perlu didudukkan. Dan karena salah satu pertanyaan, sudahkah kita maksimal dalam bertakwa dalam rumah tangga itu? Dan apakah ini masih mengarah ke surga atau justru mengarah ke neraka? Itu gak mudah nilai hal seperti itu. Butuh ketakwaan dan butuh kewaraan, hadirin. Asia itu walaupun suaminya Fir'aun, tapi bagi Asia ya, tetap kehidupan yang beliau jalani itu arahnya clear ke surga. Clear ke surga. Nah, tapi pertanyaannya, tapi kan pertanyaan, apakah semua wanita seperti Asia? Kan enggak. Orang tuh beda-beda. Orang berbeda-beda. Sama seperti skill dunia, ada orang kalau di tempat A itu kemampuannya, skillnya itu keluar, tapi kalau di tempat B nggak keluar sama sekali. Allah Ta'ala bisa. Ada seseorang kalau dipegang atau ditangani sama pemimpin yang atau atau bos yang satu, jago dia. Ya kalau bos yang satu lagi megang, dia gak. Sama kayak pemain. Kalau dipegang pelatih A, dia tuh Masya Allah. Pegang pelatih B gak perform. Manusia tuh ada sisi-sisi itu, hadirin. Jadi butuh pembahasan jauh dan lebih mendalam. Walau ta'ala bisa. Ustaz, mungkin ini yang bisa disampaikan hadirin sekalian. Dan semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah memberkahi kita pada hari ini. Dan semoga Allah memberikan pahala puasa. Dan ampunan selama satu tahun ini. Ini bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.